Gedung Hulu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kita terakhir telah membahas nama Allah As-Salam. Kenapa? As-Salam. Ada berapa maknanya? Hah? Ada dua. Apa yang pertama? Maha selamat dari segala aib dan kekurangan. Apa makna yang kedua? Maha memberikan keselamatan dan ketenangan. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang makna dari nama As-Salam. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang buah manis yang akan kita petik saat kita mengimani nama Allah yang mulia ini, yaitu As-Salam. Silakan yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman 83. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif asy-syekh Abdul Aziz bin Nasir al-Jalayl hafizahullah ta'ala min atharil iman bihadha ismil karim. Al-i'tiqadu wal yaqin bi anna man arada al-amna was-salama sawa'un fi nafsihi aw fi baytihi aw fi mujtama'ihi fa innahu la yakunu illa fil iman billahi 'azza wa jalla wal unsi bihi wal iltizami bi ahkamihi wa syari'atihi التي كلها أمن وسلام على الفرد والأسرة والمجتمع. Buah yang pertama dari keimanan kita terhadap nama Allah As-Salam adalah meyakini bahwa keamanan, meyakini bahwa keamanan dan ketenangan hanya didapatkan dengan keimanan kepada Allah. Meyakini bahwa keamanan dan apa tadi? Ketenangan hanya didapatkan dengan keimanan kepada Allah. Kok bisa? Karena nama Allah As-Salam yang maha memberikan keselamatan, keamanan, ketenangan. Yang bisa memberikan itu hanya siapa? Allah. Dan Allah Azza wa Jalla sudah menggariskan, sudah menetapkan bahwa jalan satu-satunya yang bisa mengantarkan kita kepada keamanan, ketenangan, keselamatan adalah iman. Hanya itu jalannya. Semakin seorang hamba menjauh dari keimanan kepada Allah, maka akan semakin jauh ketenangan dari kehidupannya. Berarti sebaliknya. Semakin seorang hamba dekat dengan keimanan kepada Allah, maka ketenangan akan semakin datang menghampirinya. Apa kata penulis di sini? Min atharil iman bihadzal ismil karim. Di antara buah mengimani nama yang mulia ini, yang pertama kata beliau, al-i'tiqadu wal yaqinu. Meyakini, beriktikad bi anna man aradal amna was salam, barang siapa yang menginginkan keamanan dan kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Sawa'un fi nafsihi, entah itu untuk dirinya sendiri, au fi baitihi, atau untuk rumah tangganya, au fi mujtama'ihi, atau untuk masyarakatnya, untuk negaranya, untuk kampungnya. Barang siapa yang ingin mendapatkan kedamaian untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, fa innahu la yakunu illa fil imani billah. Ketahuilah, hal itu tidak mungkin akan didapatkan kecuali dengan keimanan kepada Allah. Dengan apa? Keimanan kepada Allah. Wal unsa bihi, wal unsi bihi, dan juga merasa nyaman ketika sedang beribadah kepada Allah. Wal iltizami bi ahkamihi wa syari'atihi, dan konsisten menjalankan hukum Allah dan syariatnya. Allati kulluha amnun wa salamun 'alal fardi wal usrati wal mujtama. Di mana seluruh aturan Allah itu akan membuahkan keamanan dan kedamaian untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Jadi keimanan yang dimaksud dalam poin ini itu bukan hanya sekedar keimanan yang diucapkan di mana? Di lisan. Atau dituliskan di KTP. Bukan sekedar keimanan yang dijadikan slogan belaka atau dimanfaatkan pada momen 5 tahunan sekali. Bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi keimanan yang diiringi dengan konsistensi kita, istiqomah kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Kenapa Ustaz? Karena seluruh aturan Allah, entah itu terkait perintah, entah itu terkait larangan, kalau perintah itu dijalankan, larangan itu ditinggalkan, maka akan mendatangkan kedamaian. Pasti. Kenapa sih Allah mengharamkan judi? Kenapa? Karena merusak. Merusak apa? Merusak kebahagiaan. Motor hilang. Tanah hilang. Rumah hilang. Gara-gara judi slot. Rumah tangga berantakan. Suami istri padu terus. Bertukar apa berdebat ya. Tukaran, konflik gara-gara perhiasan istri habis dilego sama suaminya. Buat slot. Tidak mungkin kita akan damai kalau kita abaikan aturan Allah. Tidak mungkin, mustahil. Rumah tangga yang sudah terbangun 40 tahun, 50 tahun bisa hancur gara-gara melanggar aturan Allah. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati apa? Zina. Selingkuh, menghancurkan kedamaian rumah tangga. Wabil walidaini ihsana. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Ketika itu ditinggalkan, rusak ketenangan hubungan antara orang tua dengan anaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anaknya, mengajari anaknya. Ketika itu perintah Allah tidak dikerjakan, orang tua akan kerepotan dengan tingkah pola anaknya. Gak lagi damai rumah tangga. Kenapa? Karena gak menjalankan perintah Allah. Setiap keresahan, setiap kegelisahan, setiap ketidakamanan, itu sumbernya adalah karena perintah-perintah Allah tidak dilaksanakan, larangan-larangan Allah dilanggar. Itu yang menyebabkan ketidaktenangan dalam rumah kita, di dalam masyarakat kita. Kenapa di masyarakat banyak pencurian? Kenapa banyak kejahatan? Karena Allah memerintahkan agar orang kaya mengeluarkan zakat, dan orang kaya itu tidak mau mengeluarkan zakatnya. Akhirnya yang timbul adalah kecemburuan. Kecemburuan dari siapa? Dari orang miskin kepada yang kaya. Gak pernah peduli sama masyarakat yang ada sekitarnya. Buru-buru bagi-bagi zakat. Lawang pelem. Nanti bosok. Orang di bagi sama masyarakat. Dibikin tembok yang sangat tinggi. Di atas tembok dikasih beling. Di atas beling dikasih kawat berduri. Di kawat berduri itu dikasih listrik. Rambutan, pelem, apa maning? Turen. Turen masa nganti bosok lo. Ketika perintah Allah agar orang kaya peduli dengan yang miskin gak dijalankan, maka masyarakat tidak akan damai. Kejahatan akan memuncak. Ketika syariat Allah tidak ditegakkan, maka tingkat kriminal akan semakin melonjak tinggi. Pernah ada, saya baca sebuah survei, ya, semacam survei penelitian gitu ya, menghitung jumlah kejahatan di Amerika dibandingkan jumlah kejahatan di Arab Saudi. Kalau enggak salah seperti itu. Membandingkan antara tingkat kriminalitas di mana? Di Amerika dengan tingkat kriminalitas di Arab Saudi. Jumlah kejahatan di Amerika satu hari sangat sama dengan jumlah kejahatan di Arab Saudi satu tahun. Berapa? Jumlah kejahatan satu hari di mana? Amerika sama dengan jumlah kejahatan satu tahun di Saudi. Tenang mana? Ini kalau gak salah sudah beberapa tahun yang lalu saya baca berita itu. Sudah lama saya baca berita itu. Maka siapapun yang ingin mendapatkan ketenangan, jalurnya cuma satu, iman saja. Gak ada yang lain. Buat hati kita, buat diri kita sendiri, terus buat siapa? Buat keluarga kita, rumah tangga kita, terus buat apa? Masyarakat kita. Tapi sebaliknya, semakin kita menjauh dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita enggak mau sholat, keluarga kita, anak kita enggak sholat, kita biarkan. Masyarakat kita pada judi, pada mabok, pada apalagi melakukan kesyirikan, kita cuek bebek, enggak peduli. Enggak ada nasihat yang disampaikan kepada mereka. Maka dijamin kedamaian dan keselamatan, ketenangan, ketentraman akan jauh dari orang itu, dari keluarga itu, dan dari masyarakat itu. Maka mulailah dari memperbaiki diri, kemudian siapa? Keluarga. Jadi mungkin kalau kita disuruh mikirin orang satu negara, ya mumet ya. Karena negara kita terlampau apa? Luas. Jangankan mikirin orang senegara, mikirin wong se? Se? RT, kadang-kadang mumet. Sudah jalankan tahapan yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya SAW. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, kemudian siapa? Keluargamu dari api neraka. Jadi kalau masing-masing dari kita konsisten istiqomah untuk memperhatikan anak, istri, bapak, ibu, kakak, adik. Masing-masing dari kita memperhatikan itu, insya Allah lama-lama masyarakat akan baik. Yang penting masing-masing dari kita memperhatikan. Jadi jangan kita memperhatikan tetangga kita cuek, jangan. Jadi tetangga kita juga kita ajak untuk memperhatikan anaknya. Kita juga konsisten mengajak atau memperhatikan anak kita. Saling mengingatkan. Jadi anak enjenengan nih ya, anak enjenengan nih. Misal, ngomong saru misal. Kok kemudian ditegur anak enjenengan sama tetangga? Jenengan seneng apa jengkel? Temenon. Seneng? Seneng. Ada sebagian orang tuh ora terima. Lah ora terima sih keprime. Kok enggak terima? Gimana enggak terima? Wong anak kita ini dinasehati sama tetangga kita. Kok enggak terima? Harusnya malah kita mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, sudah mengingatkan anak saya. Ya tapi kan golongnya mutakin. Ya tinggal itu, berarti kan tinggal caranya aja. Yang penting apanya? Muatannya sudah benar kan? Tinggal kita memberi tahu kepada tetangga kita, terima kasih atas ininya, nasihatnya. Tolong nanti besok-besok ya, lebih apa? Lebih lembut lagi, lebih halus lagi. Kita juga bilang sama anak kita, Le, tadi itu tetangga kita itu peduli sama kamu. Dia itu sayang sama kamu, maka mengingatkan. Tapi mungkin caranya kurang pas. Sing sabar. Jadi jangan jadi kompor. Jangan jadi kompor. Jadilah air yang membuat dingin suasana. Baik, ini adalah buah yang pertama. Apa buah yang pertama? Meyakini bahwa keamanan dan ketenangan hanya didapatkan dengan keimanan kepada Allah. Mari kita pindah buah yang kedua. Sa'yul mu'mini fi isha'ati salami bainal muslimina bi ifsha'i salami wa kaffi syarri wa sabbi wal qadhfi wal udwani alaihim. مع السعي لنشر الإسلام الذي هو دين السلام في الأرض بالدعوة والجهاد في سبيل الله تعالى. Nah, yang kedua, berupaya maksimal dalam menebarkan kedamaian. Berupaya maksimal dalam menebarkan kedamaian. Jadi kita itu enggak cuma menyerukan, tapi berpartisipasi aktif. Ya. Jadi enggak cuma ngomong, tapi juga terjun langsung dalam menebarkan kedamaian. Jadi kedamaian itu enggak cuma slogan, enggak cuma lipstik. Ya. Akan tetapi kedamaian itu adalah sesuatu yang harus diwujudkan dalam langkah-langkah nyata. Apa langkah-langkah nyata itu? Kata penulis, sa'yul mu'mini fi isya'atis salami bainal muslimin. Seorang muslim dituntut untuk berperan aktif dalam menebarkan assalam, kedamaian. Dalam menebarkan ketentraman di antara kaum muslimin. Caranya bagaimana? Bi ifsya'is salam. Dengan menebarkan apa? Salam. Menebarkan salam sih gimana? Ngepeti godong salam, bagi-bagi. Kenapa? Salam. Assalamualaikum. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang, wis pada salam apa urung? Simple. Simple tapi efeknya dahsyat. Wong Nabi SAW yang mengatakan itu. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, la tadkhulu al-jannata la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak mungkin masuk surga kecuali kalau kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak mungkin maksimal dalam keimanan sampai kalian saling menyayangi di antara kalian. Jadi urutannya tidak mungkin masuk surga kalau tidak apa? Beriman. Tidak mungkin beriman kalau tidak saling menyayangi. Berarti bagaimana caranya supaya kita bisa saling menyayangi? Itu yang dilanjutkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum?" Maukah kalian ku ajari sesuatu yang kalau kalian praktekkan, maka kalian akan saling menyayangi di antara kalian. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Afshus salama bainakum." Tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi salam ini akan membuat kita saling menyayangi. Akan membuat permusuhan bisa cepat hilang. Kecurigaan bisa musnah. Ketidakakuran bisa diantisipasi, bahkan bisa dihilangkan dengan kita rajin-rajin mengucapkan salam. Ketemu orang, assalamualaikum. Ya. Karo apa? Mesem. Karena mesem juga diajarkan dalam agama kita. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Walau antalka akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah meremehkan kebaikan. Walaupun hanya berupa senyum. Jadi kalau assalamualaikum, karo apa? Senyum. Karena kalau salam tok, orang mesem kuwi ya mandan kepriwe. Assalamualaikum. Masyaallah, ya lagi bentak apa lagi salam. Assalamualaikum. Sambil mesem kan enak. Ya. Lalu yang disalami menjawab juga. Pripun? Waalaikumsalam. 10. Nek 20 berapa, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi. 30. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan enak ketemu seperti itu. Ustaz, nek nuwun sewu gitu boleh? Ya boleh, tapi prioritasnya salam. Assalamualaikum. Nuwun sewu. Enggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum, sugeng Pak. Ya. Senes kula Joko. Enggak apa-apa. Itu sapaan biasa, itu hukumnya mubah. Tapi yang berpahala, yang sunnah adalah apa tadi? Salam. Simple. Ya. Simple dan bisa dipakai dalam segala kondisi dan segala waktu. Ya. Berbeda dengan selamat pagi, selamat apa? Siang, selamat sore, selamat malam. Ya. Salam itu dua dahsyat luar biasa. Kok bisa-bisanya umat Islam itu malu menggunakan apa? Salam. Lebih bangga dengan apa? Good afternoon. Ladies and gentlemen. Kenapa? Wong orang-orang Yahudi itu iri dengan salam. Kok kita minder? Gimana sih? Orang lain iri dengan salamnya kita. Kok malah kita dengan salam kita minder? Ya. Malah mau ikut-ikutan salamnya orang Yahudi. Aneh. Ya. Wong sudah dikasih yang lebih bagus, malah ninggalin yang lebih bagus, malah ngambil yang jelek. Jadi mudeng apa ora iki wong ya. Salam. Jadi kedamaian itu, menebarkan kedamaian itu dilakukan dengan tindak-tindak nyata. Enggak cuma slogan. Yaitu dengan menebarkan apa? Salam. Waqafi syarr. Waqafi asyarr. Dan tidak melakukan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Tidak berbuat buruk kepada orang lain. Jadi jangan sampai assalamualaikum karo buang apa? Sampah nengone kebone tanggane. Saya enggak tahu nih, sebagian orang ya keluar dari rumah bawa plastik isinya apa? Sampah. Macam-macam di sini. Sampah campur aduk, sampah basah, sampah kering, sampah organik, non organik, jadi sih juga. Jalan sambil berangkat kemana? Kerja, tengok kanan, tengok kiri, nong blung, blung. Dilempar ke tanah kosong. Kalau yang punya tanah itu enggak terima, jenengan mau minta maaf kapan sama orang itu? Kapan? Apa jenengan tahu yang punya tanah itu siapa? Kita sudah buang plastik di berapa tanah? Saya bukan ngomong orang buang di tempat sampah ya. Kalau di tempat sampah no problem, memang itu namanya tempat sampah. Tapi ketika kita buang di pinggir jalan, dan itu tanah, kita pikir tanah kosong. Kemudian kita berasumsi, lah wong sudah ada yang buang di situ. Kemudian kita apa? Buang di situ. Emang nanti di akhirat, kalau kita dituntut sama orang itu, kita sudah kelebihan pahala? Iya. Kelebihan pahala sehingga nanti kita rela untuk bagi, dicabut pahala kita, kita berikan kepada orang yang punya tanah itu. Jadi jangan anggap remeh masalah sampah. Berani bikin sampah, berani? Berani? Tanggung jawab. Berani bikin sampah, berani tanggung jawab. Gimana tanggung jawabnya? Siapa? Ya diurusi. Jangan sampai gara-gara sampah yang kita bikin, kita sakiti orang lain. Pertama, kita gak tahu orang itu siapa yang punya tanah itu. Dan kita juga gak tahu orang itu terima atau tidak. Dan rata-rata terima apa gak terima? Gak terima. Rata-rata gak terima. Coba saya tanya sama jenengan. Jenengan punya pekarangan. Orang buang sampah di situ. Terima? Enggak. Coba yang terima angkat tangan. Rata-rata orang tuh gak terima. Pekarangannya dijadikan apa? Tempat sampah. Gak ada yang terima. Maka jangan berbuat jahat kepada orang lain. Baik itu dengan tangan kita, baik itu dengan lisan kita. Makanya apa kata Nabi SAW? Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Muslim yang hakiki adalah yang tidak pernah menyakiti Muslim lain dengan lisannya atau dengan tangannya. Kalau tadi menyakiti dengan apa? Tangan. Soalnya buangnya karo tangan. Neng, neng, neng. Itu dengan apa? Tangan. Ya. Sing kenal potesi? Apa? Drong. Yang kenal potnya masih racing. Ya, nang pinggir masjid mending astagfirullah. Aram dong akan bencilaka kepriwe. Arab ora kepriwe. Allah musta'an. Tidak menyakiti dengan tangannya dan lisan. Contoh di sini wasabbi, seperti mencaci, memaki, mengeluarkan kata-kata kotor. Walaupun posisi kita sebagai orang yang terzalimi sekalipun. Kita lagi di pinggir jalan. Lagi di mana? Di pinggir jalan. Mau nyebrang. Mau nyebrang. Tahu-tahu dari arah sana ada motor banter. Pakai apa tadi? Knalpotnya brong. Kita enggak ngelihat ternyata di depan kita ini ada genangan air. Kemudian dia wur langsung srot. Airnya apa? Muncrat kena baju koko arep ngaji. Bisa enggak njenengan menahan lisan saat itu? Bisa? Hah? Kurang tahu ngalami. Apa pengen ngalami disit? Bisa? Siap-siap, siap-siap. Kita ini enggak tahu kondisi apa yang akan kita alami, tapi siap-siap. Andaikan kita mengalami kondisi itu, apa yang kita lakukan? Istighfar, masya Allah. Astaghfirullah. Kakein apa? Kakein dosa. Ya. Kok alhamdulillah. Ya. Latihan. Walaupun saat itu posisi kita sedang terzalim. Wasabbi. Jangan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata kotor, cacian, makian. Wal qadhfi, dan juga jangan menuduh. Kenapa? Menuduh. Jemuran hilang, dia mesti kaya. Padahal bisa jadi jemuran itu jatuh terbawa angin. Wal qadhfi wal udwan alaihim, atau melakukan tindak-tindak permusuhan kepada orang lain. Ya. Apalagi orang lain itu menantu sendiri. Apalagi orang lain itu mertua sendiri. Betapa banyak permusuhan itu terjadi antara menantu sama mertua. Padahal sama-sama sholat. Padahal sama-sama ngaji. Lah terus fungsinya ngaji apa kalau kayak gitu? Ma'asa'i linashril islami alladhi huwa dinus salami fil aw. Sambil berupaya terus menyebarkan ajaran Islam, karena Islam itu agama kedamaian. Jadi pengajian seperti ini bagian dari menebarkan apa? Kedamaian. Jenengan nge-share link pengajian yang isinya adalah ajaran-ajaran Islam, itu bagian dari menebarkan kedamaian. Bidakwati, dengan cara berdakwah, ini dakwah. Baik itu lewat nge-share, baik itu lewat apa? Hadir langsung, ya. Baik itu lewat buku, ya. Wal jihadi fi sabilillahi ta'ala, dan juga dengan jihad di jalan Allah. Masing-masing dengan kemampuannya. Ada yang bisa dengan hartanya, berjihad dengan hartanya. Ada yang bisa dengan lisannya, berjihad dengan lisannya. Ada yang bisa dengan tenaganya, berjihad dengan apa? Tenaganya. Masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Terakhir. Maqila sabiqan an atharil imani bisihi subhanahu al-quddusi yaslihu an yuqalahuna falyarji' ilayh. Ini kita baru dua ya. Padahal masih ada lima. Dan lima itu sudah disebutkan. Ketika kita menjelaskan buah manis mengimani nama Allah Al-Quddus. Masih ada catatannya? Masih? Nanti catatan. Orang kebungkus tempe mbok. Nah, masih ada catatannya. Ada berapa di situ? Hah? Ada lima. Ada lima. Jadi buah manis mengimani nama Allah Al-Quddus. Yang berapa itu tadi? Yang lima itu bisa dimasukkan menjadi buah manis mengimani nama Allah As-Salam. Kenapa? Karena makna As-Salam yang pertama. Apa tadi coba? Maha. Makna As-Salam yang pertama. Apa? Maha selamat dari aib dan kekurangan. Itu mirip dengan makna Al-Quddus. Mirip dengan makna Al-Quddus, maha suci. Maha suci dari kekurangan dan aib. Sehingga buah manis mengimani nama Allah Al-Quddus, itu juga merupakan buah manis mengimani nama Allah As-Salam. Ditambah dengan dua tadi. Nah, dua tadi itu terkait dengan buah manis mengimani makna yang kedua dari As-Salam. Maha pemberi keselamatan dan ketenangan. Selesai kajian kita untuk mengupas nama Allah, makna nama Allah As-Salam. Insyaallah kita akan berpindah pada pertemuan berikutnya kepada pembahasan tentang nama-nama Allah yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.